dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ditempa dengan al-iman wal amal salih. Innal insana li rabbih lakanud, sungguh-sungguh manusia sangat kufur terhadap Rabbnya. Sebagian ahli tafsir ada yang membawa makna al-insan kepada orang-orang kafir, dan yang lainnya membawa kepada al-insan secara umum manusia. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan bahwasanya dia atas kekufurannya menyaksikannya. Sudah kita lewatkan bahwasanya dhamir innahu alha memungkinkan kembali kepada al-insan, sehingga artinya manusia atas kekufurannya menyaksikannya, atas kekufurannya mengetahuinya, atau juga memungkinkan dhamirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan dan melihat kekufuran manusia hamba-Nya. Dan kedua-duanya memungkinkan, kedua-duanya benar. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Di sini ya yang belum kita baca penjelasannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan bahwasanya manusia lihubbil khairi lasyadid, terhadap harta benda dunia lasyadid, sangat cintanya. Lihubbil khairi lasyadid, kecintaannya terhadap al-khair yakni al-mal lasyadid, berlebihan. Kita baca di sini penjelasan dari al-musannif rahimahullahu taala. Kata beliau, wa innahu ay al-insan lihubbil khair ay al-mal lasyadid, sesungguhnya dia yakni manusia lihubbil khair, dalam kecintaannya terhadap al-khair, dan yang dimaksud dengan al-khair di sini adalah al-mal, harta secara khusus. Sebagaimana dalam ayat yang lain, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyyah, dalam surat Al-Baqarah, diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian hendak didatangi kematian, jika dia meninggalkan khairan, in taraka khairan, kalau dia meninggalkan khairan yakni malan, harta, al-wasiyah, untuk dia berwasiat untuk selain ahli warisnya. Jadi al-khair di sini bermakna al-mal, harta. Wa innahu lihubbil khair lasyadid, sesungguhnya cinta dia terhadap harta lasyadid, sangat besar. Ay kathirul hubbi lil mal, yakni begitu banyak cintanya terhadap harta benda dunia. Dan ini yang kita saksikan dari kebanyakan keadaan manusia. Ya, sangat cinta, begitu cinta kepada harta benda dunia, berlebihan cintanya kepada harta benda dunia, illa man rahimallah, kecuali mereka-mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan dunia itu sebagai sarana semata untuk bisa mendapatkan kebaikan yang kekal abadi, surga Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. La syadid, di sini disebutkan la syadid, sangat besar kecintaannya. Di sana ada dua mazhab, ada dua pendapat dari kalangan ahli tafsir, yakni dalam menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala li hubbil khairi la syadid. Tafsiran yang pertama adalah la syadidul mahabbah lil mal, cintanya begitu besar terhadap al-mal, harta benda dunia. Ini sesuai yang beliau bawakan di sini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, yani cintanya terhadap dunia lasyadid, sangat dahsyat, sangat besar. Selaras dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian cinta kepada dunia hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan. Ini tafsiran yang pertama, ini pendapat yang pertama. Adapun tafsiran atau pendapat yang kedua menafsirkan makna wa innahu lihubbil khairi lasyadid, yakni innahu laharisun bakhil min mahabbatil mal, bahwasanya manusia harisun, memiliki ambisi yang besar, bakhil, kikir, min mahabbatil mal, karena sebab cintanya kepada dunia. Sehingga syadid pada tafsiran yang kedua ini, pada pendapat yang kedua ini bermakna bakhil. Dia sangat bakhil terhadap harta benda dunia karena saking cintanya dia kepada harta benda tersebut. Dan dua tafsir ini benar semua. Ya, saling melazimi. Biasanya orang yang cinta kepada dunia dengan kecintaan yang berlebihan, bakhil biasanya. Ya. Dan sebaliknya orang yang bakhil biasanya dia begitu cinta kepada harta benda dunia. Sehingga dua-duanya bisa diterima. Maknanya benar. Dan jiwa manusia itu tabiatnya kikir. Wa uhdiratil anfusus syuh, kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tabiat manusia dalam keadaan kikir. Kalau dia biarkan tabiat dia di atas kekikirannya, maka niscaya dia akan binasa, akan celaka. Kata Allah, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang dia dijaga dari kekikiran dirinya, maka dialah orang-orang yang mendapatkan al-falah, keselamatan, kebahagiaan. Sehingga kita harus berjuang memerangi sifat syuh, sifat bukhl, yang itu semua ada pada diri-diri kita. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan perturutkan ini sifat atau akan kita mujahadahi, kita berupaya menghilangkannya, berupaya melemahkannya sehingga kita selamat. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah kisahkan tentang keadaan mereka, orang-orang Ansar yang begitu dermawan, ya, yang begitu isar mengutamakan saudara-saudaranya. Ya. Wa may yuqa, setelah itu disebutkan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan mereka-mereka orang yang mempersiapkan tempat bagi kaum muhajirin dan juga telah beriman sebelumnya, يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ, cinta kepada kaum mukminin yang hijrah kepada mereka, kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim wa yusiruna ala anfusihim, disebutkan di situ sifat-sifatnya, lebih mengutamakan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Bahkan mereka berikan kepada kaum muhajirin sesuatu yang sangat mereka butuhkan, sangat mereka perlukan untuk dirinya, keluarganya, lebih mereka utamakan kaum muhajirin. Setelah itu Allah tutup, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun, dan siapa yang dijaga dari sifat kikir yang ada pada dirinya, maka dialah atau merekalah orang-orang yang mendapatkan al-falah. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyifati tentang sifat kikir ini yang ada pada manusia, iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwanakum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kalian harta, memaksa kalian untuk memberikan harta kalian, tabkhulu, niscaya kalian akan kikir, wa yukhrij adwanakum, dan akan mengeluarkan sifat dengki kalian. Jadi jiwa itu ketika diminta hartanya, ya, terjadi reaksi, rasa berat, rasa sempit. Ya. Oleh karenanya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang fadilah dari an-nafaqah, perintah untuk berinfak fi sabilillah, dan juga pahala yang Allah siapkan atas mereka, al-munfiqina fi sabilillah. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an agar jiwa-jiwa itu bisa terlepas dan selamat dari sifat al-bukhl wasyuh yang ada pada dirinya. Ya. Kenapa demikian? Karena tadi jiwa-jiwa itu tabiatnya cinta kepada al-mal. Tabiatnya bakhil terhadap harta benda yang dia miliki. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Kata beliau rahimahullah, wa hubbuhu lidzalik huwa alladhi awjaba lahu tarkal huquqil wajibati 'alayhi. Dan cinta dia kepada dunia yang berlebihan itu yang menyebabkan dia meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan atasnya. Betapa banyak kita saksikan manusia yang mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan atasnya karena sebab dunia. Yang ini meninggalkan salat karena sibuk dengan dunianya. Yang ini tidak mau berinfak di jalan Allah karena cintanya kepada dunia. Yang ini tidak mau haji padahal dia mampu karena sayangnya dia kepada dunia. Alangkah banyak manusia yang terhalang menunaikan kewajiban-kewajiban karena sebab cintanya yang berlebih terhadap dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela di dalam ayat ini mereka-mereka yang cinta kepada dunia secara berlebihan, cinta kepada dunia sehingga menghalangi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apakah hak-hak yang langsung berkaitan dengan Allah ataupun dengan sesamanya. Qaddama syahwata nafsihi ala haqqi rabbih, dia lebih mengutamakan dan mengedepankan syahwat dirinya daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Padahal sehari-hari dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia dahulukan ubudiyah kepada Allah, setelah itu dia akhirkan hak dia wa iyyaka nasta'in. Tapi kenyataan dan prakteknya ternyata banyak di antara kita yang masih lebih mendahulukan hak diri-diri kita ketimbang hak Allah Subhanahu wa taala yang berupa ubudiyah. Wa kullu hadza li'annahu qasara nazarahu 'ala hadhihi ad-dar. Ini semua terjadi karena dia membatasi pandangannya kepada dunia ini yang tidak seberapa dan sementara kenikmatannya, karena sebab dangkalnya pandangan dia, rendahnya cita-cita dia hanya terbatas kepada nikmatnya dunia. Inilah yang menyebabkan dia bakhil. Inilah yang menyebabkan dia tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghafila 'anil akhirah. Sebab berikutnya, selain dia membatasi pandangannya kepada perkara-perkara dunia, di sisi lain dia lalai terhadap akhiratnya. Inilah di antara sebab berikutnya yang menjadikan manusia itu meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata penyair Sahih Syambir, wala tazal dzakiral maut fa inna nisyanahu dalalun mubin. Wahai temanku Syamir, semangatlah, cincinkan lengan bajumu untuk beramal saleh. Wala tazal, dan jangan kau berhenti untuk mengingat kematian, mengingat hari akhir. Karena melupakan itu semua apa? Dalalun mubin, kesesatan yang nyata sebab dari terjatuhnya manusia ke dalam perkara-perkara yang sesat, yang menyimpang. Kemudian walihada qala hasan lahu, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan obatnya. Subhanallah, tadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyakit yang ada pada kebanyakan manusia, mencintai harta secara berlebihan. Setelah itu Allah sebutkan obatnya. Apa obatnya? Afala, ataupun belum kita selesaikan tadi, walihada qala hasan ala khaufin yaumil wa'id. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hasan lahu ala khaufi yaumil wa'id. Dalam keadaan mendorong manusia agar dia takut kepada hari kiamat yang telah Allah Subhanahu wa taala ancamkan terjadinya. Ini obatnya. Di antara obat agar seseorang itu selamat dan terlepas dari sifat al-bukhl, selamat dan terlepas dari cinta kepada dunia secara berlebihan, adalah mengingat hari akhir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat yang setelahnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah manusia yang tadi tersifati dengan sifat-sifat tercela tadi tidak tahu bahwasanya dia nanti idza bu'thira ma fil qubur, apakah dia tidak tahu ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya, dibangkitkan dalam satu waktu, kemudian manusia-manusia yang telah mati bangkit dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki dalam jumlah yang begitu besar yang sudah kita lewatkan penjelasannya dalam surat Al-Qari'ah, dalam keadaan yang sangat dahsyat, sangat mengerikan, yang menentukan susah dan senang mereka adalah amalan mereka ketika di dunia. Afala ya'lamu ay halla ya'lamu hadzal mughtar. Apakah orang yang tertipu dengan dunia ini tidak mengetahui? Idza bu'thira ma fil qubur, tatkala dia dibangkitkan dari alam kubur, dibalik bagian bawahnya menjadi bagian atas. Itu makna ba'thara. Ay akhrajallahu al-amwata min quburihim, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang mati seluruhnya, min quburihim, dari kuburan-kuburan mereka. Dan ini tidaklah lebih sulit bagi Allah daripada penciptaan yang pertama kalinya. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah penciptaan kalian seluruhnya dan juga kebangkitan kalian semua melainkan seperti membangkitkan satu jiwa saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah mudah. Akhrajallahu al-amwat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang mati min quburihim, dari kuburan-kuburan mereka, lihasyrihim wa nusyurihim, untuk menghimpunkan mereka dan membangkitkan mereka di satu tempat yang namanya mahsyar, untuk dibalasi amalan-amalan yang dahulu mereka perbuat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik amalannya maka balasannya pun baik, kalau jelek amalannya maka balasannya pun jelek. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tujuannya adalah muzahidan fid dunya, agar membuat manusia itu zuhud di dunia. Nah, ini obat agar manusia itu selamat dari sifat rakus, ambisius, bakhil, yakni dengan mengingat akhirat. Dengan itu akan muncul sifat zuhud pada hatinya. Muzahidan fid dunya, dalam rangka membuat manusia zuhud di dunia. Wa muraghiban fil akhirah, di sisi lain dalam rangka mentarghib, menyemangati mereka manusia untuk berbekal diri menuju akhirat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hussila ma fis sudur, wa hussila ma fis sudur, dan dimunculkan segala apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Dan yang dimaksud dengan as-sudur di sini adalah al-qulub, hati-hati. Sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para ulama. Kenapa demikian? Li'annaha hiya manatul 'amali wa maqidin niyyah, karena hati-hati itu adalah manatul 'amal, sumbernya amalan-amalan yang baik dan buruknya. Wa maqidun niyyah, dan tempatnya niat yang baik dan buruknya, juga akidah, juga benarnya amalan, seluruhnya beredar pada hati. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat. Dan juga hadis yang lain, ala inna fil jasadi mudwah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sebutkan oleh Fakhrul Razi di dalam tafsir Abwa'il Bayan Syinqiti rahimahullah, kata Ar-Razi, khassasa al-qalba bi-dzikri li'annahu mahallun li-usul al-a'mal. Dikhususkan di sini penyebutan hati yang diungkapkan dengan as-sudur, yakni maksudnya apa? Al-qulub. Li'annahu mahallun li-usul al-a'mal, karena dia, hati-hati, adalah tempat dari amalan-amalan pokok. Seperti apa? Akidah, keimanan, keyakinan, al-khawf, war-raja, war-raghbah, war-rahbah. Amalan-amalan yang pokok tempatnya di dalam hati-hati manusia. Di antara yang menunjukkan bahwasanya as-sudur itu maknanya adalah hati-hati adalah seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah mereka manusia mau berjalan di muka bumi ini mengambil pelajaran sehingga mereka bisa memahami dengan hati mereka, melihat dengan mata mereka. Fa innaha la ta'mal absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang buta bukanlah mata-mata mereka, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta adalah hati-hati yang ada di dalam dada-dada mereka. Ini diantara yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan as-sudur adalah apa? Al-qulub, hati-hati. Wa husila ma fis sudur, ditampakkan segala apa yang ada di dalam dada-dada manusia, hati-hati manusia. Kata beliau rahimahullah, zahara wa bana ma fiha wa mastatara fis suduri min kama'inil khairi wasyarri. tampak dan jelaslah segala apa yang tersembunyi dalam dada, dalam hati, min kama'inil khairi wa syarr, dari sesuatu yang tersembunyi, dari kebaikan-kebaikan ataupun kejelekan-kejelekan, semuanya tampak terlihat sebagaimana perkara zahir terlihat. Fasara sirru alaniyah, maka jadilah perkara yang tersembunyi dalam hati manusia menjadi perkara yang musyahadah, terlihat oleh para makhluk seluruhnya. Wal batinu zahira, perkara batin menjadi perkara yang zahir. Wa bana ala wujuhil khalqi natijatu a'malihim, tampak pula di sisi para makhluk seluruhnya hasil dari amal perbuatan yang dahulu dia kerjakan. Sungguh alangkah malunya kita, ya, tatkala kita di dunia secara zahir menunjukkan diri kita sebagai orang yang saleh, semangat beribadah, sholat jamaah, puasa dan segala macam, ternyata itu tidak dibangun di atas keikhlasan, ya, ternyata itu tidak dibangun di atas kejujuran iman, nanti akan tampak di hari akhir, ya, apa yang itu tersembunyi selama ini di dunia. Manusia semuanya akan melihat kepada kita, oh ternyata orang ini dahulu mura'in, riya, musammi' sum'ah, ghairu mukhlis, tidak ikhlas, terlihat. Sehingga harus kita memberikan perhatian khusus kepada amalan-amalan hati. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور كما قال تعالى, dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan umdah, dasarnya adalah apa yang ada di dalam hati-hati, dada-dada. Sebagaimana dalam ayat yang lain, yauma tubla sarair, hari di mana segala rahasia dibongkar, fama lahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada bagi manusia kekuatan, tidak ada pula penolong yang bisa menolongnya. Kata beliau, li'annahu fid dunya yu'amalun nas mu'amalat adh-dhahir, karena di dunia manusia itu diperlakukan sebagaimana yang zahir padanya. Kalau dia secara zahir baik, maka kita perlakukan dia sebagaimana yang zahir, yang tampak. Kalau dia jelek, maka diperlakukan sesuai dengan yang tampak darinya. Hatta al-munafiq yu'amal kama yu'amal al-muslim haqqa, sampai orang munafik tulen bun, karena dia secara lahir menampakkan dirinya sebagai seorang yang muslim, salat, bayar zakat, maka dia pun diperbuat sebagaimana diperbuat seorang muslim. Lakin fil akhirah, tapi nanti di akhirat, al-amalu ala ma fil qalbi, amalan itu dilihat dari apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Walihada, ini faedah yang hendak saya sampaikan, walihada yajibu alaina an na'tani biqulubina, oleh karenanya wajib atas kita untuk memperhatikan keadaan hati-hati kita, qabla kulli syai, sebelum segala sesuatunya. Kita perbaiki keikhlasan kita di dalam beramal. Kita perbaiki tujuan kita di dalam beramal. Untuk siapa kita beramal? Untuk siapa kita sholat? Untuk siapa kita qiraatul Quran? Untuk siapa kita berinfak? Qabla al-a'mal, sebelum beramal, beramal soleh. Ihbarin niyah, dihadirkan niat. Keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-qalba huwa alladhi 'alaihi al-madar, karena hati itulah yang beredar padanya diterima atau tidaknya satu amalan. Wa huwa alladhi sayakunul jazaa'a 'alaihi yaumal qiyamah, hati pula yang balasan itu terjadi karenanya nanti di akhirat kelak, ya. Kemudian kita kembali kepada ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahmatullahi taala alaih. Kata beliau, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sesungguhnya Rabb mereka di hari itu, di hari apa? Kiamat. Di hari dibangkitkannya seluruh makhluk, la khabir, maha mengetahui. Kata beliau rahimahullah, ay muttali'un ala a'malihim al-zahirati wal-batinah. Yani Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui seluruh amalan-amalan mereka, yang lahirnya ataupun yang batinnya. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kalian mengeraskan suara kalian, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dikerjakan terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, sesuatu yang lahir ataupun yang batin, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Al-khafiyah wal jaliyah, yang samar ataupun yang tampak, wa mujazihim 'alaiha, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalasi itu semua. Kemudian wa khussa khubruh, di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pengetahuannya di hari kiamat kelak? Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sesungguhnya Rabb mereka di hari kiamat kelak Maha mengetahui keadaan mereka. Mengapa Allah khususkan pengetahuannya di hari itu, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui di dunia ataupun di akhirat? Kata beliau, wa khassa khabruhu bidzalikal yaum, dikhususkan wa khassa khabruhu bidzalikal yaum, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pengetahuannya akan keadaan seluruh makhluknya, bidzalikal yaum, di hari itu, ma'annahu khabirun bihim fi kulli waqtin, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan mereka setiap saatnya, li'annal murada bidzalik al-jazaa'u bil a'mal, karena yang dimaukan dengannya adalah pembalasan atas amalan-amalan manusia seluruhnya, yang mana pembalasan itu annasyi'an 'ilmillahi wa tila'i, muncul dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan pengawasannya. Bagaimana mungkin ya seseorang hakim ataupun seseorang penguasa menghukumi kesalahan masyarakatnya dengan adil dalam keadaan dia tidak mengetahui sebesar apa kesalahan yang diperbuatnya? Kalau dia lakukan itu hukum, maka terjadi yang namanya kezaliman. Tapi kalau hukuman itu dibangun di atas ilmu pengetahuan, maka terjadilah yang namanya keadilan. Sehingga inilah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pengetahuannya di hari itu, karena ada kaitannya dengan al-jaza, dan yang namanya al-jaza tentunya dibangun di atas ilmu agar terwujud yang namanya keadilan, yang mereka masuk surga bifadlillahi Subhanahu wa taala karena sebab fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain masuk ke dalam neraka dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu sekali-kali tidaklah menzalimi kalian. Dan di antara faedah yang bisa kita petik dari surat ini adalah bahwasanya al-khail min a'zami al-ba'im naf'an lil-insan, kuda-kuda adalah termasuk kenikmatan Allah yang sangat besar, terlebih lagi apabila digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad memerangi kaum kufar, maka akan menghasilkan kenikmatan yang besar, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-hadar min juhud al-insan li ni'amillahi alaihi, waspada dan hati-hati dari al-juhud, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan ancaman-ancaman yang berat atas mereka yang kufur. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian di sini juga ada faedah yang lain, yaitu ahammiyatu a'malil qulub min an-niyyat wa tawakkul wa raghba wa ar-raja wa al-khauf, pentingnya memperhatikan amalan-amalan hati seperti niat-niat harus kita luruskan setiap saatnya, tidak cukup sekali saja, karena niat itu tatakallab, berbolak-balik. Kata ulama Sufyan, ma'alajtu syai'an ashad minan niyyah, tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niat, li'annaha tatakallab, karena dia terus berbolak-balik, tidak tetap dalam satu keadaan, karena hati itu seperti itu kondisinya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, yang namanya hati itu seperti kapas yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir, terombang-ambing dia dengan angin, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke atas, kadang ke bawah, sehingga kita harus terus meluruskan kondisi hati kita, mengikhlaskan hati kita, dan setelah itu jangan lupa kita memohon pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan hati-hati kita di atas keikhlasan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Juga tawakkul tempatnya dalam hati, raghbah berharap dalam hati, raja harapan dalam hati, al-khauf dalam hati. Ini semua ibadah-ibadah yang besar, ibadah-ibadah yang agung, yang semuanya ada di dalam hati. Dan nanti di hari akhir akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana niat kita, bagaimana tawakal kita, bagaimana cinta kita, bagaimana takut kita. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari bahwasanya makna husila adalah muyiza, dibedakan mana niat yang ikhlas, mana niat yang fasid rusak, mana tawakul yang benar, mana tawakul yang rusak, mana rohbah yang benar, mana rohbah yang rusak, yang baik diterima, yang jelek Allah Subhanahu wa taala tidak terima, yang baik dimasukkan ke dalam timbangan-timbangan amal baik dan yang jelek di dalam timbangan-timbangan kejelekan. Ya. Sehingga harus kita memberikan perhatian yang khusus dan serius kepada keadaan hati ini yang seperti itu keadaannya. Ya. Kemudian juga di antara faedah berikutnya adalah bahwasanya min anfa'il umur li salahil qulub at-tafakkur bi qurbir ruhili wa tafakkur. Di antara perkara yang paling bermanfaat untuk perbaikan hati-hati kita adalah atafakur bi qurbir ruhil, memikirkan dekatnya masa perpisahan kita dengan dunia ini. Tidak jauh kok, kulu'atin qorib, segala sesuatu yang akan datang cepat. Bukankah telah berlalu ya waktu kecil kita dan sekarang kita sudah minyak dewasa, dan sebentar lagi kalau kita diberikan umur panjang, masa tua tidak terlalu lama. Sehingga harus senantiasa kita memikirkan hal ini. Tujuannya apa? Agar setelah itu kita bangkit, sadar. Kita perbaiki keadaan kita. Kita bersemangat beramal soleh. Kita bentengi dan jaga diri kita dari segala perkara yang menghalangi kita dari ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara faedah yang lain, fiha itsbat al-ba'ats ba'dal maut. Dalam surat ini ada itsbat al-ba'ats ba'dal maut, penetapan hari kebangkitan setelah kematian. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa idzal quburu bu'thirat. Apabila kuburan-kuburan dibongkar, keluarlah manusia. Kaljaradin muntashir. Ya, kajaradin muntashir, seperti belalang-belalang yang berterbangan. Wa anna hadzal ajzad allati bulat fil qubur wa sarat turaban sawfa yuhyillah wa yujaziha ala ma admarat qulubuha. Dan bahwasanya jasad-jasad ini yang telah hancur di dalam kuburan-kuburannya dan telah menjadi turab, tanah, kelak Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan kembali. Allah akan susun kembali tulang-tulangnya, rinci sekali, kembali lagi, menyatu kembali. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Qaf gitu. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Qad 'alimna, sungguh kami telah mengetahui, ma tanqusul ardu minhum, apa yang dihancurkan oleh bumi-bumi dari jasad mereka, kemana arahnya Allah tahu, hancurnya kemana Allah tahu. Karena Allah tahu, ya mudah bagi Allah untuk menghimpunkan tulang belulangnya kembali dan juga jasad-jasadnya telah hancur. Kemudian kata beliau, selesai ya dari beliau, Syekh rahimahullah ta'ala. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.